Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, khususnya para pecinta daripada tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang terus mengikuti kajian ayat demi ayat dari tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang berbahagia. Alhamdulillah, kita telah sampai pada surah Al-Anfal ayat ke-32. Yang insya Allah pada hari ini kita akan diskusikan bersama Ustaz Zainal Arifin yang telah hadir di studio. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Allahumma in kana hadza huwal haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas samaa' فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan ingatlah ketika mereka, yaitu kaum musyrik, berkata, ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang lalu kita telah membahas betapa orang-orang musyrik Quraisy pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menentang kehadiran Al-Qur'an, dan sebelumnya mereka juga sangat menentang diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, karena mereka merasa bahwa Muhammad itu adalah orang-orang biasa-biasa saja, bukan dari kalangan bangsawan dan bukan pula dari kalangan orang-orang kaya. Maka mereka menentang setiap ayat Al-Quran, setiap wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada beliau. Nah, kemudian pada ayat ke-32 ini pula mereka semakin mempertegas kebencian mereka terhadap Al-Quran dan khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka sebenarnya bukan mempermasalahkan isi kandungan Al-Quran itu, karena mereka mengetahui bahwa apa yang termaktub atau apa yang disampaikan dari isi kandungan Al-Quran itu sebenarnya adalah suatu kebenaran, suatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya mereka mempermasalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara manusiawinya. Mengapa kok Muhammad yang diangkat, bukan si fulan yang kaya? Kok Muhammad yang diangkat, padahal dia kan orang yang biasa-biasa saja, tidak memiliki kelebihan di antara kami. Maka mereka mengatakan, ya Allah, kalau betul-betul Al-Quran ini dari Engkau, ya Allah, turunkanlah hujan batu dari langit atau berikan kami azab yang begitu pedih. Nah, tentunya apa yang mereka minta di atas diri mereka ini semuanya telah terbukti dengan kalahnya mereka di dalam perang. Dan pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW menguasai kota Mekah dan menghancurkan seluruh berhala yang ada di sekeliling Ka'bah ketika itu. Baiklah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan tambahan penjelasan mengenai ayat ini oleh Al-Ustaz Zainal Arifin. Fadhal, Ustaz. Terima kasih, Ustaz Ardiansyah. Ayat ini bisa juga dipahami secara tersirat bahwa keangkuhan awal dari musibah. Iya. Artinya apa? Ketika manusia sudah merasa super, ketika manusia sudah merasa menguasai dunia ini sekian lama, ketika manusia telah memiliki dunia ini sekian banyak, terkadang membuat matanya buta. Dia tidak bisa melihat lagi mana yang benar, mana yang salah. Dia telah terfokus bahwa sayalah benar, selain saya adalah salah. Dia telah menjadi manusia separuh Tuhan, sehingga melihat selain dia harus menyembah dia yang bersifat Tuhan tadi. Maka ketika sudah terbutakan dengan keangkuhan, sudah terbutakan dengan kesombongan diri, sudah terbutakan dengan jabatan, harta, dan kekuasaan, sehingga yang ada datang kemudian adalah cibiran terhadap orang lain. Di sini adalah satu kasus, satu kisah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan waiz. Ingatlah, ini merupakan pelajaran bagi umat Islam sedunia bahwa peristiwa ini akan terus terjadi. Orang yang pongah, sombong, angkuh akan berkata, kalaulah benar, turunkan musibah itu. Kalau benar Islam itu hebat, mana dia sekarang? Pertanyaan itu terus saja terlontar, bukan saja dahulu tapi sekarang. Dan akan datang pun akan ada tipe-tipe manusia seperti ini. Sementara kalaulah dia mau membuka hati, melihat dengan jernih, dengan akal sehat dan hati lapang terbuka, seharusnya doanya, kalaulah benar ini ya Allah darimu, maka berilah petunjuk kepada kami. Inilah merupakan orang-orang yang cerdas. Kenapa kita harus menutup diri? Inilah awal dari kehancuran saya rasa. Iya, apa yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan dalam satu kata, yaitu menentang Allah. Ya. Ini kan berarti orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam banyak di tempat-tempat di dalam ayat Al-Quran ini bahwa sebenarnya azab itu dapat saja dia turunkan. Ya. Bagaimana Allah menghancurkan kaum Iram, Thamud, ya, dan yang lain-lain yang dahulu telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah sampai satu hari, hanya dalam sekejap seluruh kekuatan mereka dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya yang nyata atas suatu kampung, suatu negeri yang durhaka, maka itu adalah suatu pelajaran juga. Tetapi bukan berarti kalau kemudian Allah tidak menurunkan di situ berarti apa yang dikatakan itu adalah suatu kebenaran. Tidak. Tapi ada juga hikmah yang dapat kita ambil, kita raih dari ketidakinginan Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan azab di situ. Karena apa? Karena Allah memiliki sifat yang maha berkehendak. Dialah yang berkehendak, dan tidak ada satu zat pun atau satu makhluk pun yang dapat mengatur Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah berbuat sia-sia. Oleh karena itu kita yakini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy supaya diturunkan hujan batu, dan hujan batu itu tidak pernah turun secara riwayat yang kita dapati di dalam sejarah, maka bukan berarti Allah tidak berkuasa untuk menurunkannya. Bahkan Allah lebih berkuasa lagi untuk menurunkan lebih dahsyat daripada itu. Tetapi Allah menginginkan agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini keluar dari orang-orang yang tadinya mengingkari dengan begitu hebat, keluar dari antara mereka orang-orang yang memperjuangkan Islam itu sendiri. Dan terbukti di dalam sejarah kita melihat Khalid bin Walid, ya, Umar ibn al-Khattab adalah penentang-penentang yang begitu hebatnya memerangi Islam, tetapi akhirnya mereka kemudian menjadi orang-orang yang begitu sangat memperjuangkan Islam itu sendiri, menjadi orang-orang pahlawan, bahkan menjadi khalifah di antara mereka yang kemudian mengembangkan Islam itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbuat karena ada hikmah di balik itu. Iya, benar sekali Ustaz Ardiansyah. Di sisi lain, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi juga menyatakan bahwa ada fase di mana para nabi tidak dituntut untuk perang, tetapi begitu ada tantangan dari para umat nabi tersebut, Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan musibah atau azab dari langit, dalam tanda kutip gitu ya. Contohnya seperti Nabi Nuh, kita menemukan Nabi Lut, kita menemukan Nabi Saleh, Nabi Syu'aib. Tapi kemudian ada pada masa Nabi Daud, itu kita menemukan transisi di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para nabi untuk berperang, dan para nabi inilah yang akhirnya menumpas kemaksiatan atau orang-orang yang mengingkari dari umatnya. Maka kita menemukan di sini Ketika kaum kafir Quraisy menantang supaya didatangkan seperti yang pernah didatangkan pada kaum Nabi Lut, seperti Nabi Saleh atau Nabi Syu'aib, seperti kaum Irom, kaum Ad, kaum Sodom, kota Sodomi, maka di sini Allah Subhanahu wa taala isu hari kita mengkajinya, wa maka naqlu yu'azzibahum wa anta fihim. Ini merupakan redaksi kasih sayang dan rahman dan rahim Allah kepada kaum kafir Quraisy, bahwa Allah telah menyatakan bukan tidak mampu, tetapi selama Nabi Muhammad ada maka azab itu tidak akan diturunkan kepada daerah Arab Saudi sana. Wa maka naqlu mu'azzibahum wa yastaghfirun. Dan yang kedua, esok hari mungkin kita kaji lebih jauh, dan azab tidak turun selama masih ada orang-orang yang beristighfar. Maka suatu yang perlu juga kita sampaikan, selain Allah masih menunjukkan sifat kasih dan sayangnya kepada mereka, seperti kata Ustaz Ardiansa juga, mudah-mudahan ada generasi berikutnya yang terlahir dari kaum kafir Quraisy yang menentang tadi menjadi orang-orang yang beriman, dan itu juga merupakan hikmah dibalik tertundanya azab dalam bentuk hijarah ataupun azab dalam bentuk yang lain. Iya, menarik Ustaz, kalau kita melihat saat sekarang ini banyak orang yang begitu arogan. Ya, seakan-akan seperti yang Ustaz sampaikan di awal tadi, mereka mengakui bahwa dirinya itu seperti Tuhan, begitu. Sehingga dia memprediksi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian dia meyakini bahwa dia akan melakukan suatu perubahan, begitu, dia akan melakukan ini dan melakukan itu. Dan terkadang tanpa dia sadari, ya, dia telah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti karena apa yang dia ungkapkan itu sama sekali tidak diawali dengan atau diakhiri dengan insyaallah. Begitu. Nah, ketika kampanye yang pada waktu beberapa waktu yang lalu kita melihat hal ini dan kita menyaksikan ini, kalau saya terpilih saya akan melakukan ini dan itu, dan kadang-kadang tidak dibaringi pula dengan kata-kata insyaallah. Ini adalah sesuatu arogan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apalah, sebesar apa sih telapak tangan kita ini sehingga kita mampu melakukan perubahan itu? Sebesar apa sih badan dan tubuh kita ini, dan sejauh apa sih akal pikiran dan kecerdasan kita sehingga kita mampu melakukan pembaharuan yang begitu dahsyat? Oleh karena itulah, istain billah, minta tolonglah kepada Allah. Jangan kafir dan jangan kufur seperti orang-orang yang terdahulu yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendahului apa yang dia ucapkan itu tanpa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesombongan-kesombongan dalam bentuk yang lain juga sering sekali diperlihatkan oleh para petinggi, bahkan para masyarakat itu sendiri, dengan tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, sehingga apa yang dia lakukan sering sekali bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Satu hal yang menjadi catatan kita dari orang-orang kafir Quraisy terdahulu, mereka sering sekali menantang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dengan sesuatu yang menurut mereka itu dapat saja terjadi. Ya, seperti diturunkannya hujan batu dari langit, begitu juga, atau diatakan azab yang sangat pedih. Seakan-akan mereka mengatakan, kalau betul-betul agama kau itu betul, wahai Muhammad, agamamu itu hak dan benar, maka sekarang ini akan diturunkan. Nah, inilah kesombongan-kesombongan seperti ini perlulah kita hindarkan dari diri kita, dari keluarga kita, dan dari ucapan dan perbuatan kita, sehingga kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ikutilah terus kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, dan marilah kita awali hidup kita dengan membaca Al-Quran, dan kita tutup sebelum kita tidur pada malam hari juga dengan membaca Al-Quran. Semoga Al-Quran ini menerangi hati kita, menerangi jalan kehidupan kita, dan memberikan kita keberkahan dan kekayaan. Demikian, saya Ardiansah bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf wa syukran ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.